orang lain pun beramal kepada kita. Adanya interaksi pengamalan antara kita dengan orang lain itulah yang disebut dengan muamalah. Sehingga fiqih muamalah berisi tentang aturan hukum Allah yang mengatur tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan pihak lain. Dan interaksi kita dengan pihak lain setidaknya mencakup 5 poin. Pertama, muamalah di bidang maliyah atau yang menyangkut harta, termasuk di dalamnya tata cara jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, kesepakatan dalam sebuah perjanjian di bidang apapun dan seterusnya, termasuk juga menggunakan hak hukum perkawinan, muhasanah hukum acara, kemudian termasuk juga mawarits atau hukum yang berkaitan dengan masalah waris. Kalau kita lihat apa yang kita terangkan tadi adalah merupakan aktivitas keseharian kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa berlepas diri dari interaksi dengan tetangga, dengan saudara, dengan relasi, baik dalam hal jual beli ataupun dalam hal pinjam meminjam, gadai menggadai, dan yang sejenisnya. Kita tidak bisa lepas dari hal itu. Berdasarkan hal itulah maka memahami fiqih muamalah adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari, agar muamalah kita dengan pihak orang lain tidak menyimpang dari aturan yang Allah tetapkan dalam perkara tersebut. Oleh karena itulah siapa yang tidak memahami fiqih muamalah tidak bisa atau tidak memahami bagaimana tata cara berjual beli, bagaimana tata cara pinjam meminjam, gadai menggadai, dan yang sejenisnya, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kesalahan atau penyimpangan dalam hal tersebut. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu tidak mustahil terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Kalau sudah masuk ke dalam perkara yang diharamkan, maka hasil dari aktivitas tersebut juga haram, dan efeknya akan sangat buruk bagi dia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, beliau pergi ke pasar. Lalu beliau menyatakan bahwa tidak boleh melakukan aktivitas jual beli kecuali orang-orang yang memahami fiqih jual beli. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang yang berinteraksi di pasar, terutama penjual, dia diwajibkan untuk memahami fiqih jual beli. Apa yang diharamkan, yang dilarang, dan apa yang dibolehkan, dia harus tahu. Karena kalau ada perkara yang diharamkan oleh syariat dalam jual belinya, lalu dia melanggar hal itu, maka akibatnya hasil dari jual beli dengan cara yang diharapkan itu pun menjadi haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, "Inna Allaha idza harrama syai'an harrama tsamana." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mengharamkan satu perkara, haram pula keuntungan dari perkara itu. Mencuri adalah haram, maka hasil dari mencuri, harta yang dihasilkan dari mencuri juga haram. Riba adalah haram, aktivitas ribanya haram, maka segala keuntungan yang diperoleh dari aktivitas riba juga haram. Demikian juga menipu haram, menjual barang-barang yang diharamkan adalah haram, maka seluruh keuntungan yang dihasilkan dari hal tersebut menjadi haram pula. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa sangat logis apabila orang yang akan berjual beli dia wajib mengikuti atau memahami tentang fikih yang berkaitan dengan jual beli agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang dilarang. Urgensi dari memahami fikih muamalah atau pentingnya kita memahami fikih muamalah disebabkan karena hal-hal berikut ini. Alasan pertama, agar sekali lagi tidak terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Apa urgensi dari menghindari perkara yang diharamkan? Pertama, karena apabila seseorang mengkonsumsi atau melakukan hal yang haram, akibat buruk yang pertama adalah ancaman neraka dari Allah SWT. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Inna rijalan yakhudhuna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah wa la'natu billah." Sesungguhnya ada beberapa laki-laki yang yatakhadhuna, mereka berbicara atau berinteraksi tentang harta yang Allah berikan bighairi haqqin, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang keliru. Falahumun naru yawmal qiyamah, maka bagi mereka neraka lah bagiannya pada hari kiamat. Dan salah satu penyebab seseorang berinteraksi tentang harta yang Allah berikan kepada mereka secara tidak benar karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Baik terjerumus ke dalam riba yang dia sangka bukan riba, terjerumus ke dalam gharar yang dia sangka bukan gharar, terjerumus dalam hal umpamanya menipu, memanipulasi yang dia sangka itu bukan manipulasi, pokoknya secara tidak benar karena kebodohan. Falahumun nar yawmal qiyamah, maka baginya adalah neraka pada hari kiamat. Terlebih bila hal tersebut kemudian dimakan, kemudian dikonsumsi, baik bagi dirinya ataupun bagi keluarganya, maka ancaman neraka bagi orang yang seperti itu adalah adanya neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang mengkonsumsi barang-barang yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu jismin nabata min suhdin fannaru awla biha. Semua jasad, semua badan yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Api neraka lebih pantas untuk membakarnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Jabir. Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak lalu menyatakan hadis ini sahih. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala juga menyepakati persahihan yang dilakukan oleh Al-Hakim ini. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam al-Kabir, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhdin, an-naru awla bihi." Tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Ini yang pertama. Bahaya dari apa? Bahaya dari mengkonsumsi barang haram. Dan mengkonsumsi barang yang haram tadi disebabkan karena terjerumusnya orang tersebut di dalam kesalahan ketika bermuamalah. Dan salah satu penyebab dia terjerumus dalam hal yang haram karena ketidaktahuan dalam masalah fikih muamalah. Kedua, harta yang haram adalah perbuatan maksiat kepada Allah yang disebut sebagai mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan siapa orang yang mengikuti langkah syaitan, dia akan berujung dengan nasib yang sama dengan nasib syaitan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 168 dan 169. Kata Allah, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bil bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Hai manusia, makanlah oleh kalian dari apa yang ada di muka bumi yang halal dan baik, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Hanyalah setan itu menyuruh kalian untuk berbuat buruk dan berbuat keji, dan menyuruh kalian untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ayat ini mengisyaratkan siapa yang tidak memakan makanan yang halal dan baik, alias memakan yang haram, berarti dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat yang berikutnya setelah ayat ini yang menyatakan hanyalah syaitan memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan keji dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalimat di ayat berikutnya ini mengisyaratkan dua hal seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Hal yang pertama adalah bahwa memakan harta yang haram adalah perbuatan buruk dan keji. Kedua, memakan harta yang haram berakibat orang itu terdorong untuk melakukan perbuatan buruk, keji, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Makanya ketika para ulama membahas perkara yang berkaitan dengan aspek qada, hidayah dan taufik. Ketika mereka menjelaskan kenapa ada orang yang pemahamannya salah, keliru dan menyimpang ketika memahami Islam, memahami tauhid, memahami Al-Quran, memahami sunnah. Alasannya memang karena orang itu disesatkan oleh Allah. Dan siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dikasih dari Al-Quran, hadis yang sahih, ucapan sahabat, penjelasan para ulama, kekeh berdekeh di atas kesalahan. Nama lain, istilah lain yang lebih beken daripada kekeh-kekeh adalah Marakadawong. Tulis, di atas kesalahannya. Marakadawong adalah ngeyel, ngotor. Allah berfirman, wa mayyudlil fala hadiya. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Kenapa orang itu disesatkan oleh Allah? Kenapa orang itu berani berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Berbicara atas nama Allah berarti berbicara tentang syariat, atas nama ilmu. Kenapa orang itu Allah sesatkan? Salah satunya karena pengaruh harta haram yang dia konsumsi, walhamdulillah. Dan itu diisyaratkan oleh ayat tadi, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum adubin innama ya'murkum bisu'i wal fahsya'i wa antakulu Allahi ma'ala ta'ala. Hai manusia, makanlah oleh kalian dari yang kalian dapati di muka bumi ini yang halal dan baik, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Syaitan itu hanyalah menyuruh kalian untuk berbuat buruk, berbuat keji dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ayat kedua ini akibat dari ayat pertama. Kalau kalian tidak mengkonsumsi yang halal dan yang baik, berarti kalian ikut langkah setan. Apa efeknya? Efeknya setan mudah mengatur, menyuruh kalian untuk berbuat buruk, untuk berbuat keji dan untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, berbicara tentang syariat ini tanpa ilmu. Apakah ini berbahaya? Sangat berbahaya. Berdasarkan hal itulah maka kita lihat urgensi dari fikih muamalah. Keliru salah dalam bermuamalah mengakibatkan kita memperoleh harta yang haram. Dan efek dari harta yang haram adalah kita mudah disetir oleh syaitan untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kekejian, dan untuk berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Allah berfirman, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahimah rabbuh. Sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan kepada keburukan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Salah satu penyebab orang dirahmati oleh Allah, dia hanya membatasi diri untuk mengkonsumsi harta yang Allah halalkan, yang Allah ridhoi. Inilah yang pertama, bahaya dari mengkonsumsi yang haram. Yaitu orang itu akan dianggap oleh Allah dan dianggap orang itu bermaksiat, mengikuti jalan setan, dan berefek pemahaman dia tentang syariat Allah dikelirukan, disesatkan oleh Allah SWT. Bahayanya besar. Ketiga, bahaya dari mengkonsumsi barang yang haram adalah doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Padahal hampir semua ibadah isinya doa, sholat dari awal sampai akhir isinya doa. Dari mulai takbir langsung sudah doa. Doa apa namanya? Iftitah. Apa isi doa iftitah? Doa. Namanya juga doa iftitah. Dalam Al-Fatihah ada doa. Dalam surat yang dibaca setelah Al-Fatihah kadang membaca surat yang isinya mengandung doa. Membaca Al-Baqarah ayat terakhir umpamanya. Itu isinya apa? Doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai akhir ayat. Ruku doa, sujud doa, i'tidal doa, duduk doa, semuanya doa. Tidak ada ibadah yang tidak ada doanya. Jalankan ibadah yang Allah perintahkan. Perbuatan yang mubah, yang menjadi rutinitas harian kita, itu juga ada doanya. Makan, setelah makan mau tidur, bangun tidur, masuk keluar, masuk WC, keluar masuk masjid, keluar masuk pasar, naik kendaraan, hujan turun, semuanya ada doanya. Boleh dikatakan sehari ratusan bahkan ribuan kali kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala. Dan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, makna takabur dari ibadah kepadaku itu tidak mau berdoa. Doa di sini disebut ibadah. Maka orang itu akan masuk ke dalam jahanam secara terhina. Bahkan seluruh ibadah walaupun tidak meminta kepada Allah dengan lisannya, hakikatnya dia berdoa dengan bahasa tubuhnya. Makanya para ulama menjelaskan doa itu ada dua macam. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah, doa yang berisi permintaan secara lisan. Dengan kata lain, ad-du'a bilisanil maqal, berdoa dengan bahasa lisan. Seperti kita berdoa, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beri saya jodoh, doa yang jomblo biasanya begitu. Ya Allah beri saya jodoh sekali lagi, doa yang genit biasanya begitu. Itu doa secara lisan, disebut juga doa masalah. Masalah itu artinya permintaan. Kedua, doa ibadah. Doa ibadah itu doa yang berbentuk ibadah. Setiap ibadah itu doa. Walaupun kita tidak meminta secara lisan, tapi bahasa tubuhnya, amalannya mengisyaratkan dia meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan amalan tersebut. Contoh umpamanya saum. Saum ini hanya nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat dari mulai fajar sampai maghrib. Selama saumnya dia tidak meminta dengan lisannya kepada Allah, tapi dengan saumnya seolah-olah dia meminta kepada Allah. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum, seperti ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang saum Ramadan dengan iman dan ikhlas akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ma min muslimin yasumu yawman fi sabilillah illa ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ardhi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan membuat khandaq antara dia dengan neraka. Khandaq itu parit, pemisah antara dia dengan neraka sejauh langit dan bumi. Akhirnya dia akan diselamatkan dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu junnatun yastajinu bil 'abdu minan nar." Saum itu tameng, perisai yang bisa membentengi seseorang hamba dari api neraka. Ini janji-janji yang Allah berikan kepada orang yang saum. Kalau kita tertarik, kita teriming-iming, kita kabita ingin diselamatkan, dijauhkan dari api neraka, ingin diampuni dosa-dosa, lalu kita saum. Sekalipun selama saum kita tidak minta, tapi dengan saumnya seolah-olah kita minta diampuni dosa, minta dijauhkan dari api neraka. Seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah." "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu jalan, satu amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk surga." Apa kata Nabi Susar? "Fa'alaika bisyam labis dalam." Kalau begitu kamu harus tahu, sebab itu amalan yang tidak ada bandingannya. Hadis ini menyatakan saum berakibat Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Oleh karena itu seseorang yang saum dari subuh sampai maghrib, selama saumnya dia tidak meminta secara lisan kepada Allah Subhanahuwataala, tapi dengan saumnya itu merupakan doa, permintaan kepada Allah, minta diampuni dosa, minta juga apa namanya diselamatkan dari api neraka, minta juga dimasukkan ke dalam surga, dan minta juga diberikan pahala yang tidak ada henti-hentinya, minta dinaikkan derajat, minta dimasukkan ke dalam surganya juga melalui pintu khusus untuk orang-orang yang saum yang disebut dengan pintu Royan, dan seabrek permintaan lainnya yang memang Allah janjikan untuk orang-orang yang mengamalkan saum. Ini namanya doa ibadah. Setiap ibadah mengandung doa. Bayangkan kalau semua doa yang kita ungkapkan baik secara lisan ataupun secara amalan, baik dengan lisanul maqal atau lisanul hal. Lisanul maqal bahasa lisan, lisanul hal bahasa amalan, bahasa tubuh. Berdoa dengan kedua-duanya lalu oleh Allah ditolak, kita baru dia. Dan salah satu penyebab ditolaknya doa kita oleh Allah SWT adalah karena apa? Karena harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya tentang masalah itu, kata Nabi SAW tentang ada seseorang yang disebutnya the killer and the cutter. Dia the killer, dia itu apa the killer kan? Kulur. Tubuhnya penuh debu, yotil safar. Dia banyak melakukan safar. Yang muddu yadaihi ila sama, dia bentangkan kedua tangannya ke langit, dia angkat menengadahkan kedua tangannya lalu berkata, "Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah." Beri, berdoa. Tapi wa ta'amuhu haram wa syarabahu haram wa mashrabahu haram wa maqamuhu haram wa ghudiyahu haram wa malbasuhu haram. Tapi makanan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi yang haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Padahal tapi tadi Nabi SAW setidak-tidaknya menjelaskan 4 faktor penyebab dikabulkannya doa orang itu. Pertama tadi dia dekil and dekucil. Dia kelihatan sedang menderita. Kedua, yutilu safar, dia banyak safar. Dan safar adalah saat ketika doa-doanya didengar oleh Allah. Makanya ketika antum safar, apalagi untuk kepentingan yang disyariatkan seperti mencari ilmu, memberi ilmu, termasuk juga mencari nafkah. Mencari nafkah itu jihad, talabul halal jihad. Asal untuk menafkahi anak dan istri bagi yang sudah punya. Atau umpamanya untuk umrah, untuk haji, safar, doanya dikabul. Jadi pertama orang tadi dekil dan dekut. Kedua banyak safar. Ketiga Yahudi dia mengangkat kedua tangan. Kalimah bin Muqayyim dalam Al-Wajdul Sayyid menyatakan mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk salah satu faktor pendukung dikabulkannya doa. Karena Allah, kata Nabi SAW, merasa malu. Allah merasa malu bila ada seorang hamba menengadakan kedua tangannya meminta kepada Allah, kemudian oleh Allah permintaannya ditolak. Allah malu tuh. Nah, ini tidak akan ditolak. Makanya hadis-hadis yang berisi tentang mengangkat kedua tangan dalam berdoa sampai mencapai mutawatir maknawi, bukan sekedar sahih, banget sahih. Sahih bisa itu seorang surga. Jadi dia menengadahkan tangan. Yang ketiga, yang keempatnya, dia mengulang-ulang, ya Rabb, ya Rabb. Disebutnya ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang permintaan sampai 3 kali atau lebih. Dan ilhah mengulang-ulang permintaan dalam berdoa termasuk perkara yang mendukung dikabulkannya doa tersebut. 4 perkara pendukung dikabulkannya doa, tapi doa itu orang itu diolah oleh Allah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah harta yang masuk ke dalam dirinya. Padahal seluruh ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari semuanya doa. Rugi, rugi dan sangat-sangat rugi orang yang menjejali fisik badannya dengan harta yang sumber-sumber dari harta yang mahal. Yang semoga Allah SWT menjaga kita semua dari hal ini. Ini kerugian yang ketiga. Kerugian yang keempat. Kerugian yang keempat adalah bila orang itu infak, sedekah atau berbuat kebaikan dengan hartanya yang haram, tidak akan diterima kebaikan tersebut oleh Allah. Akan ditolak, tidak diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena Rasul SAW bersabda, Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali hanya yang bersumber dari yang baik-baik pula. Sehingga berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang yang bergelar Syekhul Islam pada zaman, beliau menyatakan, man anfaqa min malil haram, siapa orang yang menginfakkan hartanya yang haram fi thawabillah, dalam ketaatan kepada Allah, dia menyumbang masjid, dia umpamanya menyantuni fuqara dan masakin, dia membiayai aktivitas dakwah dan fisabilillah, tapi bersumber dari barang yang haram, maka taubahnya dia itu seperti mencuci pakaiannya dengan air kencing. Padahal pakaian tidak mungkin dibersihkan kecuali dengan air yang bersih, yang suci. Sebagaimana dosa tidak bisa dihapuskan kecuali dengan cara berbuat kebaikan dari sumber yang halal. Tadinya itu pakaian hanya kotor, tapi tidak najis. Tapi pakaian yang kotor kemudian dicuci dengan air kencing, bersih tidak, tambah najis. Tidak bisa dipakai sholat. Sebelum dicuci dengan air kencing masih bisa dipakai. Sholat cuma kotor, dan kotor tidak najis, kotor tanah, tapi ya, paling-paling memakainya aja karenang. Karenang itu gak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Siapa yang tahu karenang? Apa? Gerak, harudang. Apa karenang? Kenyaman. Penjelasan terkini. Ya, perasaan tidak nyaman karena itu ya. Sama dengan begini, antum pakai baju seminggu gak dicuci, karena bajunya warnanya bukan putih seperti saya, tapi gelap, baik hitam, coklat. Itu kan kalau ada kotoran gak ketahuan. Seminggu ngerasa bersih, cuma gatal-gatal. Tidak nyaman, tidak enak gitu ya. Mus-mus, kayak gagaro gitu. Itu namanya karena. Oleh karena itu, maka orang yang menginfakkan harta berbuat kebaikan dengan hartanya, tapi hartanya bersumber dari sumber yang haram, kebaikan itu tidak akan diterima. Infak dan sedekah yang dia berikan dari sumber yang haram tidaklah bernilai ibadah. Inilah yang keempat. Yang kelima. Berapa poin banyak, cuma gak akan saya sebutkan semuanya karena materi intinya bukan. Ini mah nyingsiran. Nyingsiran itu apa? Menakut-nakuti. Jangan sampai keliru dalam melakukan muamal. Harus benar, harus sesuai. Tapi nanti ingat, saya pesan, ketika tanya jawab, jangan bertanya bentuk-bentuk muamalah bagaimana saja yang haram. Jangan. Itu mah nanti besok usah dirwati. Nah, yang kelima. Yang kelima ini yang lebih berbahaya lagi. Dan ini sudah diisyaratkan tadi di awal, ya, bahwa mengkonsumsi barang yang haram bisa menghalangi turunnya hidayah Allah kepada kita, bahkan tercabutnya hidayah Allah yang ada. Tadinya sebelum mengkonsumsi barang yang haram, kita enteng dan ringan untuk bangun malam, tahajud, siangnya sahur, baca Al-Quran, rutin, rajin. Ketika ada pengumuman pengajian, dimanapun dikerjakan. Lalu ambalok kita mengkonsumsi barang yang haram, dijamin malam tidak akan bisa bangun. Dijamin besoknya pas mau sahur, padahal sudah sahur, sudah bangun jam 3:30 atau jam 3, mau sahur ke ahal, akhirnya besoknya tidak sahur. Ambil Al-Quran dibuka, malas, tutup lagi. Ada pengumuman pengajian di tempat yang biasa, malas, di radio juga ada. Radio jadi setel, hadir tidak. Terhalang dia dari melakukan kebaikan. Karena apa? Karena salah satunya tadi, konsumsi haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Allah mengisyaratkan adanya keterkaitan yang erat antara makanan yang halal yang dikonsumsi dengan semangat beramal soleh. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna 'alim. Hai para rasul, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dan beramal solehlah. Allah Azza wa Jalla mengaitkan antara amal soleh dengan makanan yang baik. Sesungguhnya aku maha mengetahui atas apapun yang kalian lakukan. Coba lihat penafsiran para ulama, al-imam Al-Qurtubi, al-imam Ibn Katsir, al-imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahumullahu ta'ala ajma'in, ketika menafsirkan ayat ini mereka menyatakan ayat ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka mengkonsumsi makanan yang halal merupakan faktor pendorong yang kuat bagi manusia untuk melakukan amal soleh, sehingga amal soleh tersebut diterima oleh Allah SWT. Mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah orang yang mengkonsumsi yang haram, dia terhalang dari amal soleh. Malas, haram ya, ladis. Malah lebih cenderung semangat kepada maksiat. Sebelum umpamanya dia mengkonsumsi barang yang haram, dia tidak pernah umpamanya melakukan kemaksiatan besar, seperti umpamanya menggibahi orang, memfitnah orang, memarahi, memaki orang. Tapi kok tiba-tiba Allah giring orang itu ke dalam sebuah lingkungan yang kerjaannya gosip, para gosipers, digiring kepada sebuah lingkungan, dipertemukan dengan teman-teman para narsiser, para selfier. Sampai ada yang namanya tongsis kan ya, tongkat dari sosis. Si Anu kalau nasinya, ayo kita mau dulu, cepat gitu kan. Panjang ini. Jangan pulang dulu, kita orang lama rekuni sudah 70 tahun kita haji. Kalau masih tadinya nggak begitu, tapi setelah mengkonsumsi barang yang haram terjerumus dia ke dalam hal seperti itu. Ada kesenangan, senang ngumpul sama teman-teman kayak gitu, seru, saya super. Orang-orang ngomong begini begitu, kita nggak punya bahan. Nah, nanti kalau pertemuan lagi saya harus punya bahan. Akhirnya baca ya info-info tentang gosip. Akhirnya nyetel informasi tentang gosip, tentang informasi-informasi yang up to date, yang gaul, yang paling terbaru, yang isinya gibah. Itu salah satunya disebabkan karena itu tadi salah satunya. Pokoknya sering saya ungkap, setiap satu dosa Allah akan balas dengan keburukan. Al-jazau bijinsil amal. Bahwa balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan. Amalan buruk Allah balas dengan keburukan, dan salah satu balasan keburukan yang Allah berikan adalah diberikannya orang itu keinginan untuk berbuat maksiat setelah keburukan itu. Dikirimnya orang itu kepada sebuah lingkungan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam maksiat. Ini bahaya dari barang yang haram. Oleh karena itulah, maka wajib untuk kita hindarkan hal ini, salah satunya dengan cara membatasi diri hanya mengkonsumsi perkara-perkara yang Allah halalkan bagi kita. Dan tidak ada jalan lain untuk itu selain memahami firman Allah. Apakah uang yang masuk ke dalam kantong kita berasal, bersumber, dihasilkan dari sebuah proses yang halal ataukah yang haram? Kalau yang haram, bahaya besar. Dan dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita memahami fiqih muamalah agar tidak menghasilkan harta yang haram. Ini yang pertama. Berkata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, kata beliau, fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Keutamaan ilmu lebih saya cintai daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik aplikasi dari agama kalian adalah wara'. Yang dimaksud dengan wara' adalah tarku ma yadurruh. Wara' itu adalah meninggalkan apa yang madharat bagi diri, meninggalkan yang haram. Itu sebaik-baik agama, meninggalkan yang madharat, yang haram, yang makruh. Adapun makna zuhud adalah tarfu malayati, meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Mana yang lebih utama, wara atau zuhud? Dari definisi, wara itu meninggalkan apa-apa yang madharat, yang berbahaya, yang merugikan diri, itu wara. Bagus enggak? Bagus. Adapun zuhud, meninggalkan apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Bagus enggak? Bagus. Bagus mana wara dengan zuhud? Bagus zuhud? Kenapa? Beri argumen. Karena kalau wara meninggalkan apa yang berbahaya, yang madarat bagi dirinya, masih memungkinkan dia melakukan hal yang tidak ada artinya, yang mubah. Asal tidak madarat, mubah itu tidak madarat, tapi juga tidak manfaat. Kalau yang zuhud meninggalkan apa yang tidak ada manfaat, yang termasuk yang mubah, dia tinggalkan. Sehingga yang zuhud hanya berputar pada dua, yang wajib atau yang sunnah. Semua yang dilakukannya harus memberi manfaat bagi dirinya, untuk kepentingan akhirat, harus menghasilkan pahala. Oleh karena itu, zuhud lebih utama daripada wara. Dan ini tidak mungkin bisa diraih tanpa memahami fikih muamalah. Bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari hal yang haram kalau kita enggak tahu apa saja yang haram itu? Apakah MLM haram atau halal? Kita enggak tahu. Bagaimana kita bisa menjauhkan diri? Apakah nyicil mobil, motor, rumah dengan sistem leasing itu apakah madharat atau tidak, halal apa haram? Karena kita tidak tahu. Kalau tidak memahami fikih muamalah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, ah, nanti aja. Kalau upah sudah lunas, baru tanya ke ustaz. Sekarang jangan dulu khawatir haram, ini belum lunas masalahnya. Padahal ini madharat. Bagaimana dia bisa wara tanpa fikih muamalah? Kedua, tanpa fikih muamalah mustahil seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena dia tidak mungkin bisa menghindari perkara yang buruk, yang haram, karena kebodohan. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, lalu dia menyatakan hadis ini hasan. Kalau hadis yang tadi yang menyatakan keutamaan ilmu lebih saya sukai daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik aplikasi dari agama kalian adalah wara, hadis itu dikeluarkan oleh Al-Hakim, Al-Bazzar, Al-Qabrani, dan kita Al-Usad dan Hudaibah dengan sanad yang sahih. Nah, yang kedua ini Nabi bersabda, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sa. Ini namanya zuhud. Kata Nabi SAW, seorang hamba tidak mungkin mencapai derajat takwa. Tidak mungkin termasuk golongan orang muttaqin sebelum dia meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena khawatir terjerumus ke dalam perkara yang apa-apa. Ngerti gak? Ulangi. Harus agak mikir, kalau ganti dengan saya harus mikir-mikir. Jangan mau enaknya aja. Ibarat saya menggoreng pisang gitu, jangan asap nawe belum. Harus ikut tanya, ikut ngegoreng. Cuma saya aja yang mikir, bagi-bagi mikir. Kata Nabi SAW, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin. Tidaklah seorang hamba termasuk golongan muttaqin, orang bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bih hadaran mimma bihi ba'sun. Kalau diartikan secara harfiah, sebelum dia meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa karena khawatir terjerumus ke dalam perkara yang apa-apa. Bahasa lainnya apa coba? Sebelum dia meninggalkan perkara yang mubah karena khawatir perkara mubah tersebut menjerumuskan dia ke dalam perkara yang haram. Adakah perkara-perkara mubah? Banyak. Yang sebenarnya kalau lebay dalam perkara yang mubah tersebut bisa terjerumus ke dalam yang haram. Ngobrol dengan sesama kawan dalam urusan dunia, mubah, boleh-boleh saja. Selama di dalamnya tidak ada perkara yang terlarang, ucapan yang terlarang. Tapi terus seharian begitu bisa haram. Memubahkan waktu dan melalaikan hati, melalaikan ingatan orang dari Allah SWT karena hal tersebut. Ya, oleh karena itulah maka tanpa fiqih muamalah seseorang mustahil menjadi orang yang bertakwa. Karena muamalah adalah aktivitas harian dia. Tanpa memahami ilmunya dia terjerumus ke dalam yang salah. Mustahil tanpa ilmu orang itu bisa menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Mustahil bisa menjadi orang yang bertakwa. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Riwayat Abu Darda bisa kita temukan dalam Sunan Imam Ad-Darimi. Nah ini riwayat juga dikutip di nukul oleh Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah di Da'wah Ilallah Ta'ala. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak mungkin menjadi orang yang indah perbuatannya sebelum kamu mengamalkan ilmu-ilmu itu. Ucapan Abu Darda itu mengisyaratkan bahwa takwa tidak mungkin diraih tanpa ilmu. Ilmu tentang syariat tentu saja yang salah satunya adalah fiqih muamalah. Fiqih muamalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam ini. Bahkan mungkin lebih banyak ketetapan tentang fiqih muamalah daripada fiqih ibadah. Karena aktivitas muamalah kita dengan orang lain jauh lebih banyak daripada ritual kita kepada Allah seperti sholat, seperti sahur. Tanpa memahami fiqih muamalah, kita akan terjerumus ke dalam banyak kesalahan dan penyimpangan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi mustahil dengan dosa, kesalahan dan penyimpangan tersebut kita menjadi orang yang bertakwa. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Inilah urgensi pertama kita memahami fikih muamalah. Alasan pertama untuk menghindari hal-hal yang Allah haramkan untuk kita, untuk menghindarkan harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita karena banyaknya bahaya yang lahir dari harta haram itu. Ini pertama. Alasan kedua, kenapa kita super penting untuk memahami fikih muamalah? Karena untuk menghindarkan kezaliman kepada pihak lain. Kalau kita keliru dalam bermuamalah, kita terjerumus dalam perbuatan zalim. Mungkin mengandung unsur riba tanpa kita sadari. Mungkin mengandung unsur gharar tanpa kita sadari. Mungkin saja mengandung hal-hal yang memang Allah haramkan yang merupakan kezaliman tanpa kita sadari, dan itu sangat berbahaya bagi kita semuanya. Apa sih bahaya dari kezaliman? Luar biasa. Pertama, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, "Adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Nanti di akhirat itu kan kita diberi cahaya oleh Allah Azza wa Jalla ya. Terutama ketika nyebrang siratal mustaqim itu. Ketika kita pernah menjelaskan kondisi siratal mustaqim, jembatan, mengerikan. Pertama, jembatan itu super kecil, lebih kecil daripada tajamnya pedang. Inna sirat ya ahaddu minas sayf. Sesungguhnya sirat itu lebih tajam daripada pedang. Itu yang sahih, dan itu riwayat dinukil oleh Asy-Syaikh Ali Al-Hakim dalam kitab Tafsir Ma'arij Al-Qabul bab Shiratal Mustaqim. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang kecilnya rambut di belah tujuh, itu tidak sahih. Tapi bahwa itu lebih tajam daripada pedang ya. Kedua, licin. Bisa menyebabkan orang yang lewat di dalamnya terpleset. Tisoledah, dijalikir, dipalitak. Akhirnya tikus ruk, dibujuk baru. Ketiga, ada besi-besi yang seperti tangan gurita, tentakel gurita yang menyambar setiap orang yang menyeberang di atas. Tanpa itu aja udah susah ya. Bayangkan, kecil, licin. Ada besi-besi lagi. Tanpa itu aja sudah, kita teh ugan hidup gitu lah. Apalagi dengan adanya hal yang seperti itu. Dan salah satu kengerian Shiratal Mustaqim adalah, tapi ada sekelompok orang yang diberi cahaya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari itu kamu lihat orang-orang mukmin dan mukminat, cahaya itu menerangi jalan-jalan mereka di depan dan di belakang mereka. Mabrak ca'am. Kata Nabi SAW, ketika ada yang ketika menyeberang sirat, ada orang yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang. Ada yang sebesar pohon kurma, terang juga. Ada yang sebesar orang berdiri. Ada juga orang yang hanya sebesar jempol. Kemudian harum, reprai, reparum cici ngajantan dikayo tahu kutem takel tadi gubrak ngegebrus karena sedang arah kawal yang berbeda. Begitu berai caang ngarayap deli, itulah orang-orang munafik. Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum qila irji'u waraqakum fatamisu nur. Pada hari itu orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang mukminin dan mukminat, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu, kami mau nebeng ikut kepada cahayamu. Orang munafik mau ikut nebeng kepada cahaya orang mukmin di akhirat. Dikatakan, "Ilal jiwa warakum kaitunyingka haitu sindau." Pergi kamu ke belakang, cari cahayamu sendiri. Akhirnya ya orang munafik dengan cahaya sebesar jempol si galilin kata bang angin luar kayak deh pada gitu ya deh pada macam cekes di bukit dengar ayam deh pada melihat begitu orang-orang mukmin khawatir cahaya mereka juga padam. Lalu berdoa, apa yang quluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami. Salah satu penyebab padamnya cahaya bagi seseorang pada hari kiamat adalah kezaliman. Makanya Nabi selesai menyatakan, "Al-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salat wasalam bersabda, "Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum." Takutlah kalian kepada kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah kalian kepada asyuh. Asyuh itu pelit, pedih, ya, buntut kasiran, merengkel, cap jahe, meregehese. Itu syuh namanya. Takutlah kalian kepada sikap pelit, karena pelit itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita untuk menghindari kezaliman kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW menyatakan, "Man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhul yaum." Siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, cepat minta dihalalkan sekarang sebelum datang suatu hari yang di hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Nanti semua kezaliman itu dibayarnya oleh pahala dan dosa. Kalau ada orang yang berbuat zalim di dunia lalu kezalimannya belum terbalas, belum clear, di akhirat ada perhitungan. Jangankan antar sesama manusia, bahkan manusia dengan binatang sekalipun. Karena terjadi juga kezaliman antar sesama binatang. Pernah gak kita melihat seekor kambing yang tanduknya besar, menanduk-nanduk, ya, nenggara kambing yang tanduknya kecil atau yang baru tumbuh? Ya kalah, jedak di sampai beber lehan melompatan terus di negara Bolim. Itu kelak di akhirat akan ada balasan. Itu antar kambing. Sampai Nabi selesai ketika suatu saat melihat ada kambing beradu, beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahu gak kalian karena apa mereka beradu?" Kata para sahabat, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Kata Nabi selesai, "Kalah di akhirat kambing yang tidak tertanduk akan menuntut balas kepada kambing yang tertanduk, yang nanduk-nanduk dia terus. Karena bukan karena ada masalah, mungkin show off saja ya, jangankan kambing, manusia saja ya yang merasa lebih kuat sering mengganggu yang lebih lemah, yang lebih berkuasa sering mengganggu yang lebih lemah, yang tidak memiliki kekuasaan, sekedar unjuk kekuasaan, unjuk kekuatan semata-mata, itu orang yang punya norma, punya akal, punya budi pekerti. Apalagi kami yang enggak sekolah, enggak belajar, enggak tahu akhlak. Lebih lagi katanya, binatang dengan binatang ada perhitungan di akhirat. Setelah kiamat mereka dibangunkan kembali. Bedanya setelah para binatang selesai menunaikan hak kedzalimannya masing-masing, mereka dikembalikan jadi tanah dan tidak berlanjut ke surga atau ke neraka. Melihat begitu orang kafir ngiri, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduh celaka aku, seandainya aku pun dikembalikan dari tanah seperti binatang tadi. Beres enggak berlanjut ke surga atau ke neraka. Orang kafir berlanjut ke neraka. Lebih baik jadi tanah tuh kayak binatang itu. Kan begitu? Kalau ini diperhitungkan antar sesama binatang, apalagi dengan manusia. Oleh karena itulah, maka kezaliman membuat kita bangkrut. Nabi selesai menyatakan, ataduruna malil mukis, tahu gak oleh kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut ini istilah apa? Ekonomi ya. Ekonomi urusan dunia. Para sahabat menyangka itu pertanyaan urusan dunia, makanya mereka menjawab. Tidak menjawab Allah dan Rasul yang minta, tidak. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, tidak ada kekayaan. Oh salah, kata Nabi. Al-mukhlisu min ummati alladhi ata bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang bangkrut adalah orang yang kelak datang dengan membawa pahala dari salatnya, dari saumnya, dari zakatnya, dari semua kebaikan. Wa qad syatama hadza wa akhadha ma la hadza wasafaka dama hadha wa dharaba hadha. Orang bangkrut adalah orang yang datang mau pahala sholat, pahala zakat, pahala sholat, tapi dulu dia ketika di dunia pernah mencelak si Anu, memukul si Anu, wa dharaba hadha dhalim kama tasasa wa akhadha mala hadha, mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar, tidak melalui proses dan prosedur yang sah, tidak dalam dengan cara jual beli, tidak dengan cara pinjam meminjam, tidak dengan cara hadiah menghadiah, tapi dengan cara zalim, baik menipu atau renten atau riba atau dengan cara mencuri atau yang lain-lainnya. Di dunia belum beres, tidak dikembalikan, hutang belum dibayar dan seterusnya. Maka diambil kebaikan dari orang tersebut dan diberikan kepada orang yang menjadi korban kezaliman. Jadi kezaliman kita kepada orang lain akibat salah dalam bermuamalah, salah dalam hal jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, akhirnya kita mengambil hak orang lain dengan proses yang salah tersebut dan tidak terselesaikan di dunia secara syar'i. Selesai secara hukum, tidak hukum positif, ya. Tapi secara syar'i belum dianggap selesai, masih ada hal yang belum tuntas. Kelak di akhirat diperhitungkan, bukan lagi dibayar dengan uang, dengan harta benda materi dunia, bukan. Karena di sana sudah enggak ada, tapi dengan pahala dan dosa. Makin banyak kezaliman yang kita lakukan ke pihak lain, makin banyak pahala yang kita berikan. Dulu tuh antum waktu menjual lewat allshop tuh ada tuh kekeliruan tuh, kelebihan bayar sekarang dengan pahala saku, ngorok saku pahala, bukan saku benernya, tukar kumah atau nih pahala yang lain. Ini antum tuh dulu waktu MLM tuh, nah nih tuh antum buat, oh segala macam sampai habis pahala yang untung masih banyak. Akhirnya apa? Udah nggak usah kalian di sini. Akhirnya pahala habis, dosa numpuk. Itu yang disebut bangkrut. Kenapa disebut bangkrut? Sebab modal utama untuk bahagia di akhirat pahala. Pahala habis sudah bangkrut. Istilah para pedagang yang kaya begitu, modiste. Modal lebih becus kita. Bangkrut akhirnya. Oleh karena itulah maka kezaliman bisa lahir dari kekeliruan dalam bermuamalah, dan itu efek dari kejahilan, ketidaktahuan dalam aspek bermuamalah. Ini yang kedua. Alasan kedua. Alasan pertama, agar kita tidak mengkonsumsi barang yang haram. Yang keduanya, agar kita tidak mendzalimi pihak lain. Alasan ketiga. Itu waktunya gak cukup. Alasan yang ketiga. Kenapa memahami fiqih muamalah itu super penting? Karena ini ya, yang gak boleh diabaikan ini. Gak boleh diabaikan. Ya, kekeliruan dalam aspek muamalah bisa menjadi sumber permusuhan, melahirkan kebencian, melahirkan kecurigaan, suudzon, hasad, iri, dengki, dan yang sejenisnya. Dan itu menyebabkan rusaknya ukhuwah Islamiyah, rusaknya tali persatuan dan kesatuan. Coba sebut muamalah apa saja yang haram, pasti menimbulkan kebencian, rentenir, dibenci oleh apa? Oleh korban dari rentenir. Pinjamnya 1 juta, rumah disita. Apa yang terjadi? Ya dia kecewa sendiri, orang jahat, masa 1 juta tidak dibayar 10 tahun, rumah saya seharga 100-200 juta diambil, jahat banget, harus. Dan begitu timbul kebencian, kedengkian, permusuhan, karena itu sebuah kejahatan. Demikian juga kalau ada unsur menipu, unsur manipulasi, unsur pemaksaan, dan unsur-unsur yang menyimpang lainnya dalam muamalah, timbul kekecewaan salah satu pihak. Lalu timbul kebencian, timbul permusuhan, iri, dengki, dan yang sejenisnya. Akibatnya apa? Ukhuwah Islam yang rusak. Akhirnya apa? Bermusuhan. Akhirnya apa? Saling gontok-gontokan. Dan itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini semua mengisyaratkan bahwa seluruh penyimpangan dalam aspek muamalah merupakan keburukan akhlak. Dan ini sudah diisyaratkan oleh para ulama. Akhlak itu menjadi, ini akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan lem perekat persatuan dan kesatuan, tali pengikat ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Semua akhlak yang baik menimbulkan rasa suka, rasa senang, rasa cinta, rasa simpati kepada pelakunya. Dan seluruh akhlak yang buruk melahirkan rasa benci, dengki, permusuhan, dan lain sebagainya. Coba antum semua bikin list, bikin daftar orang yang kita sukai dan orang yang kita benci. Dan cari alasannya. Saya umpam mencintai si A, si B, si C, dan seterusnya. Alasannya apa? Pasti alasannya karena semua kebaikan akhlak. Saya suka si Anu karena dia orangnya ramah, dermawan, suka nolong orang, ceria, periang, suka menghibur, gitu kan? Itu semua akhlak yang baik. Coba tanya, kenapa kita benci orang-orang ini? Orang ini egois, orang ini kasar, orang ini pinter konek, orang ini nyebelin, rese, orang ini bawel, cerewet, orang ini kalau ngomong mendominasi. Itu semua akhlak buruk. Semua akhlak buruk menyebabkan kita membenci. Semua akhlak yang baik menyebabkan kita menyukai. Apa setelah kita suka kepada orang yang akhlaknya baik? Dekat. Setelah dekat apa? Akrab. Setelah akrab apa? Ya sudah bersatu. Akhirnya terjadi persahabatan, persaudaraan, persatuan, kesatuan, ukhuwah Islamiyah yang erat. Makin baik akhlak masing-masing, makin erat. Berkata Al-Ghazali Nabi Ihya Ulumuddin, yang ini dikukuhkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahu wa kitab Mukhtasar Ma'amin Hajjul Qasidin dalam bab Al-Ulfah wal-Ukhuwah. Beliau menyatakan, wa'lam rahimakallah anna al-ulfata samratu husnil khuluq wal-qurfata samratu su'il khuluq li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tababudu wa tahasuda wa tadaburu. Ketahuilah wahai saudaraku, yang semoga Allah merahmati anda semua, sesungguhnya akhlak yang baik, sesungguhnya persatuan adalah buah dari akhlak yang baik, dan perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan rasa cinta, ya, suka, ya, sayang, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk membuahkan saling benci, saling dengki, permusuhan dan perpecahan. Dan muamalah yang sesuai dengan syar'i adalah perwujudan dari akhlak yang baik. Oleh karena itu kesalahan dalam fikih muamalah mengancam persatuan dan kesatuan, membuyarkan tali ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Inilah alasan ketiga, agak sedikit nyebut. Alasan keempat, fikih muamalah itu adalah benteng penjaga amanah atau kepercayaan orang. Orang yang memahami fikih muamalah lalu menerapkannya, dijamin dia akan dipercaya oleh setiap orang. Dijamin dia akan dipercaya oleh relasinya, oleh kawan bisnisnya. Karena kawan bisnisnya itu meyakini benar ilmu yang dia miliki tersebut adalah adil, baik, tidak akan merugikan siapapun yang berbisnis dengannya. Dan sebaliknya, penyimpangan dari aspek muamalah, fikih muamalah karena kebodohan dalam aspek itu menghilangkan kepercayaan tersebut. Dan penjelasan tentang ini juga panjang. Dan banyak lagi alasan-alasannya yang tidak sempat saya utarakan. Yang jelas, semua alasan tadi menerangkan urgennya fikih muamalah bagi kita. Agar makanan, minuman, konsumsi, apapun yang kita miliki, yang masuk dan kita pakai untuk tubuh kita seluruhnya halal, terhindar dari haram. Agar kita tidak berbuat kedzaliman kepada orang lain. Agar kita tidak merusak ukhuwah Islamiyah. Tidak menjadi penyebab terjadinya perpecah belahan antara sesama kaum muslimin. Tidak dibenci orang, tidak didengki orang, tidak ada orang yang dendam kepada kita, bahkan sebaliknya menyukai kita. Agar kita dipercaya dan menjaga kepercayaan, dan banyak lagi alasan-alasan lain. Itulah urgensi dari fikih muamalah. Afwan ikhwan dan afwan anzalallah wa iyyakum, kita tidak sempat membahas poin-poin lain secara lebih detail lagi karena waktu yang terbatas. Cukup sampai di sini saja materi yang kita sajikan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi wa fika barakallahu. Bagaimana cara bertobat dari riba seperti kredit motor, mobil, dan rumah? Karena kalau berhenti menyicil, maka secara duniawi akan mengalami kerugian yang besar. Disita ya, dan uang yang sudah disetorkannya hangus. Itu salah satu kedzalimannya begitu. Kalau orang mengkredit 5 tahun, baru 4 tahun, baru dengan 4 tahun setoran itu sebenarnya sudah terlunasi. Kalau gak ada bunga, karena ada bunga jadi melimpah. Bisa 100% lah. Ya, atau mendekati itu. Sudah 4 tahun enggak mampu. Karena di PHK enggak punya gaji lagi. Karena sakit tidak bisa produktif lagi. Enggak bisa melanjutkan, apa yang terjadi? Mobil disita, uang yang sudah 4 tahun disetorkan hangus. Dolim. Bagaimana cara bertobatnya? Jawabannya besok. Ini aspek pimpin muamalah ya. Pernah mendengar hadis bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli air, apakah hadis tersebut sahih? Iya sahih. Bagaimana penafsirannya? Besok juga. Perlukah membaca doa masuk pasar sebelum membuka pasar orang lain? Coba tanyakan lo, boleh enggak berjual beli melalui online shop? Besok juga. Pertanyaannya mudah-mudah. Pas alu, akan dihitung-hitung, dan tak alu. Tanya ke ahli, kalau kalian tidak tahu. Ya, gelar doktor di bidang fikih muamalah itu diraih S1 4 tahun, S2 5 tahun, S3 5 tahun, 14 tahun. Baru doktor di bidang fikih muamalah. Ya. Makanya tanya ke orang yang kaya begitu besok. Jadi S1, S2 dan S3 di Saudi itu 5 tahun, 5 tahun. Berbeda dengan di negara lain S2 cuma 2 tahun ya, S3 cuma 3 tahun. Jadi 5 tahun itu sudah bisa rokok setelah S1. Apakah jika orang yang memakan harta haram, segala ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah? Bagaimana dan sebagaimana tadi disebutkan? Ini kan sudah dijelaskan. Ditanyakan. Ini namanya sudah gaharu 90. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menukil dari perkataan Ustaz, setiap aktivitas riba adalah haram dan hasilnya juga haram. Jika seorang membuka usaha dengan modal dari bank riba, apakah keuntungan dari usaha juga haram? Besok. Seandainya besok saya ada di sini, saya tidak akan hadir paling depan di sini. Cukup besok saya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika kita pernah menerima suap pemberian uang yang dikarenakan jabatan kita, apa yang harus dilakukan, mengembalikan atau diberikan ke fakir miskin? Iya, kalau ada orangnya kembalikan ke orang. Kalau ada ketemu, kalau enggak, ya, boleh disalurkan kepada fakir miskin, bukan infak dan sedekah kita, karena itu bukan uang kita, tapi disebut takhallusan minhu, dalam rangka berlepas diri saja dari hal itu. Sebagaimana Allah Masyhur radhiyallahu anhu ketika menerima setoran uang dari budaknya, dari hamba sahayanya, ternyata setelah ditanya hamba saya itu menyetorkan uang tersebut dari hasil rama-rama, hasil praktek perdukunan. Lalu Allah Masyhur menyalurkan itu ke fakir miskin. Bagaimana dengan jenis makanan yang satu tidak ada logo MUI? Enak, kalau rasanya enak. Kalau yang enggak enak, enggak enak juga. Apa halal, apa haram? Ya tidak semua yang tidak bersertifikat halal itu menjadi haram. Karena saja mungkin saja belum diperiksa, belum didaftarkan, ya. Tapi belum tentu halal. Kedua, disediakan di hotel-hotel mewah. tapi masih di Indonesia, apakah kita yakin? Ya, kalau jenis makanannya, jenis makanan yang halal, baik ayam, kambing, sosis, itu ya boleh kita makan. Kecuali kalau ada tulisan daging babi ya, ya. Kalau buah-buahan sayuran ya pasti halal, sebab nggak ada buah-buahan yang mengandung babi. Silakan dimakan. Saya adalah sarjana ekonomi. Setelah mengaji, makan, setelah mengaji malam atau makan, saya menyadari bahwa kelak pekerjaan saya, setelah ngaji gitu ya, maka saya menyadari bahwa kelak pertanyaan pekerjaan saya banyak mengandung syubhat, minimal ikhtilat dengan wanita di kuantitatif. Sedangkan di sisi lain keluarga Ana masih banyak yang belum mengetahui kondisi tersebut. Maka apa yang harus saya lakukan? Bolehkah menganggap hal ini sebagai darurat? Karena tidak ada pekerjaan yang murni syar'i dari bidang ekonomi konvensional atau syar'i abal-abal. Jazakumullah khair. Ya, kalau pekerjaannya halal, tidak semua jurusan ekonomi halal. Saya yakin masih banyak umpamanya perusahaan yang memproduksi barang halal dan dengan cara yang juga halal dan membutuhkan ahli ekonomi dalam pekerjaan. Banyak yang seperti itu dan itu pekerjaan yang halal. Adapun kalau di sana ikhtilatnya, kita menghindar semaksimal yang kita bisa. Kalau di dalam satu kondisi yang pasti ikhtilat, kita berusaha menghindar, tidak bisa dihindarkan, yaitu di luar kemampuan kita. Seperti dari rumah kita mau ke sini pakai angkot, di angkot pasti apa? Ikhtilat. Gak mungkin kita ikhwan kemudian angkot yang semua laki-laki. Ada takwat ya jadi. Gak kan terus, gak kan sampai-sampai. Oh ini laki-laki semua gitu, naik ada satu. Baru 100 meter di samping kita turun selek wanita. Apa kita turun lagi? Ya sampai-sampai. Pakai taksi. Cuma jebol. Kalau itu di luar kemampuan kita enggak apa-apa. Jangankan dalam aspek muamalah harian di Masjidil Haram saja, ketika tawaf, ketika sa'i, bahkan ketika sholat, kadang kita pagi-gaya dengan perempuan. Kadang sujud di atas punggung perempuan. Karena memang kondisinya susah untuk diatur, walaupun sudah semaksimal mungkin diatur, ada saja satu dua kasus yang menyebabkan seseorang berdampingan dengan perempuan ketika sholat. Itu di luar kemampuan kita. Maka dimaafkan kalau yang seperti itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya butuh jawaban. Au. Saya melamar pada suatu perusahaan. Sebelum menolak masuk kerja. Sebelum melamar itu masuk kerja, saya utarakan bahwa saya sendiri ikut pengajian rutin. Dan atasan saya melarang hal tersebut dengan alasan belum berakhir jam kerja dan takutnya staf yang lainnya iri. Bagaimana saya harus bersikap? Saya takut terus sibuk dan lalai menuntut ilmu syar'i. Iya, menuntut ilmu sunnah dalam waktu itu bisa lain kali ketika kita tidak bekerja. Sedangkan menunaikan janji kesepakatan dengan pihak lain hukumnya wajib. Maka tidak boleh sunnah dilakukan untuk dengan meninggalkan yang wajib. Sehingga para ulama melarang para karyawan sholat duha di waktu kerja, karena kewajiban dia adalah bekerja di jam tersebut. Ketika orang itu sholat duha melakukan yang sunnah meninggalkan yang wajib, maka terlarang, dia berdosa dengan hal itu, tidak boleh. Ya, kalau memang tidak diizinkan, ya taati dan sempatkan mengaji di luar jam kerja. Kerjakan hanya sampai hari Sabtu, ya, sampai jam 4. Hari Jumat jam 4 langsung ke sini, setengah 5 sampai di sini ngaji sampai maghrib, kan gitu. Bukan di sini, hari Jumat di Al-Qurfan. Sabtu libur ke sini, Ahad libur ke sini. Dan waktu-waktu tanggal-tanggal merah ada daruah hadir, itu saja. Jadi di luar jam kerja boleh kerja, tapi ketika pada waktu jam kerja kita ingin ngaji, minta izin. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka komitmenlah kita dengan perjanjian yang kita buat dengan tempat kita bekerja. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang sulit membayar utang? Apakah kita aktif nagih, mengikhlaskan, atau membiarkan supaya di akhirat bebas kebaikan kita bertambah? Iya, bagus pertanyaan. Tergantung kondisi orang. Kalau orang itu muksir, muksir itu tidak mampu, memang kesulitan, dia hutang ke kita 10 juta untuk modal usaha, atau untuk ke rumah sakit, atau untuk sesuatu yang memang mendesak, kita kasih. Tapi dia gak punya uang untuk membayar. Kalau murni begitu, secara objektif lunasan, sedekahkan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, melimpahkan pahala yang banyak, dan akan membebaskan kita dari salah satu kesulitan di akhirat, karena kita sudah membebaskan saudara kita dari kesulitan di dunia. Kalau kondisinya begitu, bebaskan. Perlu bilang gak? Perlu, agar dia tidak merasa terbebani secara psikis. Kalau kita gak ngomong dalam hati, mau dibebaskan. Tapi orangnya gak tahu, orang itu tetap terbebani, karena gak tahu sudah bebas. Kalau umpamanya khawatir ada hambatan psikologis, cukup kalau sekarang SMS, WhatsApp, BBM, telepon atau gimana. Akhi, gimana kondisi ekonomi antum sekarang? Aduh, apaan sekali saya masih belum bisa bernafas. Nafasnya gak pasti, bukan pelik. Nah, ya sudah, akhi jangan perlu pikirkan. Sudah itu gak perlu lagi mengembalikan utang itu. Lu anggap lunas saja anak sholat bersama. Jangan dia menangis. Dari mulutnya meluncur doa-doa kebaikan. Coba hati. Ya. Oleh karena itulah, maka bebaskan. Kalau memang kondisi objektif dia begitu. Adapun kalau dia sebenarnya punya, tapi karakternya memang kayak gitu, lebar karena arkosnya, uang ada 20 juta, hutangnya 10 juta. Tapi kalau dibayar, aduh ini 10 juta lagi kan sedikit, sayang. Lebih baik dia golongkan, lebih baik dia belikan apa gitu. Orang itu kan baiknya akan nagih lah gitu. Dinanagina genying cetwe. Nah, kalau seperti itu kejar. Karena pertama dia boleh, padahal mampu. Yang kedua untuk memberi efek jera, agar tidak berbuat lagi kepada orang lain. Ikhwan itu terkenal penyabar dan toleran. Pinjam terus ke setiap ikhwan. Kesini 10 juta, 10 juta. Akhirnya terkumpul 2 miliar dan gak dibayar. Kabur. Kayak main kelereng, biar ya kabur. Maka tagihin seperti itu, agar jerah, ya, agar dia kapok dari apa namanya karakter buruknya. Bagaimana kita membedakan doa yang tidak dikabulkan atau ditolak dengan doa yang delay, pelan-pelan dikabulkan atau tertunda dikabulkan? Ya, kita tidak akan tahu apakah doa kita itu dikabulkan atau tidak. Tapi yang jelas asalnya sah. persyaratan dikabulkan yang doa dipenuhi, insya Allah dikabulkan. Karena itu janji Allah. Baik kontan ataupun delay tadi, doanya sekarang 2 tahun baru dikabulkan. Kadang 10 tahun baru dikabulkan. Dan ketika itu dikabulkan, kita sih sudah lupa bahwa kita pernah berdoa demikian. Yang jelas ada cara berdoa harus diperhatikan, ya. Barang yang masuk yang kita pakai pastikan yang halal. Lakukan berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Praktekan, terapkan adab-adab berdoa yang syar'i, ya. Maka sebaiknya yakin bahwa doa kita diijabah. Kalau tahu besok lusa belum yakin, mungkin minggu depan. Minggu depan belum yakin, mungkin bulan depan. Minggu depan belum yakin, mungkin tahun depan. Tahun depan belum yakin, mungkin 5 tahun lagi dan seterusnya. Tetap saja. Rasulullah SAW menyatakan, "Qulullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, kalian yakin doa kalian akan dijawab. Bila kita terlanjur pernah memiliki barang-barang dari pekerjaan sebelumnya yang mungkin haram, apa yang perlu kita lakukan? Besok jawaban. Bagaimana jika kita mendapat harta warisan dari orang tua, namun harta tersebut diduga didapat dengan cara yang tidak halal? Warisan halal. Maksudnya yang didapat tidak dari halal itu orang tuanya gitu. Kalau baru dugaan, nggak boleh. Kecuali kalau kita yakin betul, oh itu hasil mencuri, oh itu bapak kita yang teniru umpamanya. Kalau kita yakin begitu, iya. Tapi kalau diduga, umpamanya bapak kita ini pegawai negeri yang kita tahu gajinya nggak seberapa, tapi kok punya rumah 2-3, ada mobil, ada juga tanah. Oh, dari mana ini? Buah-buah. Nah, buah-buah ya kata. Padahal mungkin saja dia dapat warisan dari orang tuanya yang kita nggak tahu. Mungkin saja dia bisa menjadi PNS, dia ada bisnis yang lain yang halal, gitu kan? Sangat mungkin. Kalau baru dugaan, maka tidak boleh, ya. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya dhan itu tidak bermanfaat untuk menetapkan kebenaran sedikit pun. Terakhir aja ya. Bagaimana jika seorang anak makan dari harta orang tuanya yang seluruhnya tidak halal? Apakah anak tersebut doanya menjadi tidak dikabulkan dan jadi malas ibadah? Baik, barakallahu fiik. Kalau pertama, orang tua diyakini profesinya halal, mungkin dia bekerja di bank konvensional, mungkin dia rentenir murni, sehari-harinya merentenirkan, atau dia penjudi, sehari-harinya berjudi. Kita yakini haram, ya. Terus kita dapat uang bulanan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, seandainya sumber penghasilan orang tua kita campur antara yang halal dan yang haram, maka kita niatkan mengambil yang halalnya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah tentang seseorang yang orang tuanya kerja di perpajakan. Bagaimana? Kata beliau, pertama, kalau kita bisa mandirilah walaupun dengan hasil yang sedikit, asal memenuhi kebutuhan pokok kita cukup, jangan lebih, ya. Tapi kalau tidak bisa mandiri, tidak bisa bekerja karena harus belajar dan sumber penghasilan hanya dari ayahnya, pertama, kalau ayahnya punya penghasilan lain yang halal walaupun sedikit, maka niatkan mengambil yang halal. Kedua, kalau murni 100% halal, dia kini tidak punya penghasilan halal, semuanya haram, maka ambil sekedar memenuhi kebutuhan pokok kita dan jangan lebih. Selanjutnya, bertawakallah kepada Allah dan meminta jalan keluar terbaik dari kondisi seperti itu. Jadi keharaman penghasilan seorang kepala rumah tangga, ya, itu tidak ditanggung dosanya oleh istri dan anaknya selama istri dan anaknya pertama tidak tahu, kedua tahu tapi berada dalam keterpaksaan. Kalau enggak mau makan, dia kelaparan. Kalau umpamanya dia tidak mau menerima nafkah dari suaminya, dari ayahnya, maka dia tidak bisa makan. Maka bagi mereka darurat. Makan ala kadarnya, tidak berlebihan. Setelah makan cukup, dikasih ini kamu untuk beli bebek Android 3 biji. Enggak cukup, ini HP jadul saja. Ini kamu umpamanya beli mobil agar kamu kemana-mana enggak kehujanan, enggak kepanasan. Enggak cukup pakai angkot saja. Cukup seperti dengan kebutuhan yang pokoknya saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan masih banyak tapi besok ajukan saja ke Ustaz Erwandi untuk kita semuanya. Dari saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.